Oke, kita lanjutkan dulu satu lagu yang asik lagi. Akad bersama Edot Arisna Fedika Musik. Makin damai. Ditarik kabelnya. Terima kasih. Berhenti sampai sini, Mas. Cukup. Baca langsung. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Selamat siang. Cukup di sini ya. Langsung bagus tangan Dani. Gandeng kowe wis ra iso ditoto, ya. Kowe wis ra iso ditoto, maka dari itu Bapak Aparat Keamanan mengeluarkan haknya, mengeluarkan kewenangannya, menggunakan kewenangannya untuk mengamankan situasi dan kondisi pada siang hari ini. Maka dari itu, karena sudah dipantau teman-teman wis ra iso ditoto, maka dari itu kewenangan beliau untuk membubarkan acara atau tontonan yang kurang hanya beberapa menit ini, maka ditunaikan oleh beliau-beliau ini, ya. Beliau-beliau dari Bapak, beliau-beliau dari Polsek Kedung, ya Bapak, ya Pak, nyon aja. Maka dari itu mohon kerjasamane, matur suwun saiki kowe mulih sing ati-ati, ora sah do gelutan. Parkir motor dibaleni, keplekmu aja do nganti ilang, diduke karo petugas parkir ben ra gontok-gontokan, iki motorku wong ra ana buktine. Wis ngono ya, pesenku. Terima kasih Bapak-Bapak Keamanan, Pak Ginyono dan seluruh rekan-rekan dari Polsek Kedung, Koramil Kedung dan teman-teman dari Tubanan semuanya, thank you. Saya Rudy Ibrahim bersama Fedika. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.